seperti itu aja, nggak boleh. Saya menemukan bungkusan warna putih. Di sini arloji merek sama ini sekomplit. Ya kabeh wong ngaku. Itu satu contoh. Itu nomor satu, ilmu ulama. Yang kedua, tiang penyanggah kemapanan dunia itu adalah adil umara. Adilnya para penguasa. Ya. Jadi adilnya para penguasa. Nah, memang namanya mencari pengadilan itu, satu pekerjaan yang sulit. Makanya salah satu di antara gejala-gejala rusaknya zaman, ya, kalau ada orang besar melanggar dibiarkan begitu saja, tapi kalau ada orang kecil ditindak dengan tegas. Nah, itu kalau sudah begitu, zaman ini sudah rusak. Ya, kalau ada gejala-gejala semacam itu merupakan salah satu tanda-tanda zaman itu sudah rusak. Orang gede baru ditahan aja sudah ribut. Malah ada orang mendoakan supaya cepat-cepat keluar dari tahanan. Ada enggak? Jadi kalau apa yang diberitakan harian bangsa tanggal 25 April kemarin, ya, itu terlepas bagaimana saja. Ya. Kalau memang itu berita itu benar, itu memang perlu diusut. Ya. Kalau memang benar itu sungguh mengagumkan. Ya. Pak Gendanyar itu punya steaknya, golok itu regane 80 juta. Kalau memang benar loh apa yang diberitakan di surat kabar. Setiap golep itu regane 80 juta. Ini kok itu kok telo lah. Gak karu-karuan ya. Kekayaannya 44 miliar lebih sekian. Itu artinya apa? Artinya baru ditahan aja sudah ribut. Polisi saya Indonesia gak bisa nangkep Tony. Iya apa enggak? Iya enggak? Itu kok kesemaur melo ini. Iya dong? Iya. Jadi memang orang kecilin mestinya barokahnya. Nabi mengatakan innakum tunsuruna bidu'afaikum bidakwatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya kamu sekarang itu mendapatkan pertolongan Allah karena orang-orang kecil ini. Dengan ikhlasnya, dengan doanya. Tapi memang di mana-mana ya. Orang kecil ini selalu jadi mainan. Itu bukan cuma di Indonesia, sampai di Mekah. Di Mekah itu kalau orang sakit, itu tolongnya pakai tandu. Shibriyah, kata orang sana. Shibriyah. Itu kalau orang tawaf, ya, itu kalau pakai Shibriyah, 200 real. Saya tahu karena saya sering mengantarkan orang sakit. Saya tanya berapa? 200 real. Kasih 200. Sing satu juga sing kuat di dulu. Bu koordinatornya bu apaan gak ruang. Sing satu jika no sing nyawon uang papat lho. Berarti hautamila nih. Kom sawa istri ini lah. Iya lah. Posisi selawai sing kuat di ini. Oh iya. Ini lho. Piro. Ratus. Sutar jika sak sing lemu ibu. Sing satu jika uang papat selawian. Sampai dia Mekah. Uang sili dikau dikau dikau dikau. Saya itu sampai kuat deh ini kong. Bu koordinatornya bu apa ini gak tahu aku. Ya ini. Orang kecil itu selalu jadi bahan permainan itu sampai di tanah suci. Kepemannya Malang, tanah semeraut. Malang lah tanah semeraut aku. Iya kalau dulu Malang kota indah. Sekarang Malang kota semeraut. Ya apa enggak? Itu artinya adlil umara. Yang ketiga, sahawatil ahniya. Dunia itu akan mapan kalau orang-orang kaya itu memiliki sifat dermawan. Orang-orang kaya itu punya sifat dermawan, punya kepedulian sosial. Itu tiang penyangga yang ketiga, itu tiang penyangga yang keempat, dakwati fukara. Kalau orang fakir mau selalu berdoa, wah kalau dunia sudah bisa menemukan empat tiang penyangga ini, kayak surga, saudara. Tapi kalau empat-empatnya tidak ada, ya semrawut dah karu-karuan. Ya. Oleh karena itu, meskipun barangkali di antara sekian banyak yang hadir di masjid Jami ini, lebih banyak yang tidak kaya, mari kita mengkaji apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, Nabi pada hadis yang lain, saya teruskan ya. Jadi dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innamad dunya li arba'ati nafari. Dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk empat kelompok. Arti aslinya, asal artinya itu nafar itu kelompok. Tapi kalau bahasa masyarakat Mekah Madinah, nafar itu artinya orang. Ya, orang. Nah, kalau intinya untuk taksi ke sana, taksi. Ya. Dari sini Muzdalifah berapa? Itu mereka mesti tanya, kam nafar berapa orang? Mestinya nafar itu artinya kelompok, asli ke asal artinya. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk empat kelompok. Yang pertama, abdun, razaqallahu ilman wa mala. Ada satu kelompok yang oleh Allah Ta'ala dikaruniai ilmu sekaligus dikaruniai harta benda. Ilmunya banyak, harta bendanya juga banyak. Salah satu contoh saja ini, salah satu contoh ya. Kalau di Mekah sana ada Ustaz Syed Alwi Muhammad Ali Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Oh, ini ilmunya banyak, harta bendanya banyak. Saya itu mobilnya 16. Santrinya 70 gratis. Jadi santri yang diimpun di pondok pesantren sekitar 70 itu gratis. Tapi sana nggak ada yang mau cuma 3 tahun nggak ada. Minimal 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kita masih membicarakan tentang masalah. Kita ketahui